Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, kita sudah masuk pada hadis yang dibawakan oleh musannif rahimahullah, dan beliau menyatakan fi sahih, yakni fi sahih Muslim, dan dikeluarkan pula oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Kata Imran bin Husain, aku tidak tahu apakah beliau menyebutkan setelah zamannya dua zaman, setelah generasinya dua generasi atau tiga. Thumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yustashhadun. Kemudian muncul setelah itu, setelah generasi terbaik, muncul generasi yang mempersaksikan tanpa diminta persaksian, berkhianat dan tidak menjaga amanat, bernadar tetapi tidak menepatinya, dan muncul di sana as-siman, orang-orang gemuk. Yang gemuk jangan tersinggung, nanti akan dibahas apa makna orang-orang yang gemuk ini. Barakallahu fikum. Sampai kita pada penjelasannya, yaitu tentang makna yakhununa wa la yu'tamanun. Tadi sudah sebutkan kemarin tentang yashhaduna wa la yustashhadun. Setelah generasi terbaik para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'it tabi'in, setelah itu muncul generasi-generasi yang menggampang-gampangkan sumpah, menggampang-gampangkan persaksian. Padahal tanggung jawabnya saksi itu berat. Nah, yang kedua, yakhununa wa la yu'tamanun. Di antara sifat mereka yang kedua, berkhianat dan tidak menjaga amanat. Yadullu ala annal khiyana qad ghalabat ala kathirin minhum. Menunjukkan bahwa khianat sudah menguasai kebanyakan mereka di zaman-zaman belakangan. Aw aktsarihim, atau kebanyakan mereka. Wayanduruna wa la yufun. Yandiruna wa la yufun. Bernadar tetapi tidak menepati nadarnya. Aila yu'adduna ma wajaba alaihim, yakni mereka tidak menunaikan apa yang wajib bagi mereka untuk menepati nazar. Fadhuhuru hadhihi al-a'mal ad-damimah yadullu ala dha'fi islamihim wa 'adami imanihim. Yang demikian, munculnya amalan-amalan tadi yang jelek tadi, bersaksi tanpa minta, tanpa diminta persaksian, berkhianat tidak menjaga amanat, bernazar tapi tidak menepatinya, ini semua munculnya amalan-amalan yang damimah, yang tercela, menunjukkan ala dha'fi islamihim, menunjukkan lemahnya keislaman mereka. Wa adami imanihim, dan kurangnya iman mereka. Wa yadhhar fihi musiman, dan muncul di tengah mereka siman, orang-orang gemuk. Li raghbatihim fid dunya, karena mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. Wa naili syahawatihim, hanya mengejar syahwat, menginginkan syahwat. Wa tana'um biha, bernikmat-nikmat dengan dunia. Wa ghaflatihim anid daril akhirah, dan lalai, lupa terhadap negeri akhirat. Wal amal laha, dan beramal untuknya. Wa fi hadis Anas, disebutkan dalam hadis Anas, ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talaqqaw rabbakum. Kata Anas, akan datang satu zaman, selalu yang datang ini lebih jelek dari zaman yang sebelumnya. Hatta talaqqaw rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Qala Anas, berkata Anas, sami'tu min nabiyikum, aku mendengar dari nabi kalian. Kalaupun enggak ada lafaz dan aku mendengar dari nabi kalian, hadis ini atau asar ini sudah cukup memiliki hukum marfu'. Mengapa? Karena mimma la yuqalu birra'i, perkara seperti ini bukan perkara yang bisa dengan ra'yu, bukan perkara yang bisa dipikir dengan akal atau bisa dikira-kira dengan pendapat pribadi. Bahwa zaman yang akan datang selalu lebih jelek. Dari mana dia tahu? Ini perkara yang tidak mungkin kecuali dari Nabi SAW. Apalagi ditambah dengan kalimat sami'tuhu min nabiyikum. Aku dengar dari Nabi kalian. Akhrajah al-Bukhari. Dan yang semakna dengan ini diriwayatkan pula dari beberapa sahabat. Termasuk dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Lafadznya berbeda tetapi maknanya sama. Atau ada tambahan-tambahan kalimat sedikit. Di antaranya, bukan karena hujannya lebih sedikit daripada tahun yang lalu. Bukan karena penguasanya berganti dengan penguasa yang lain. Walakin ulama ukum yadhabun. Tetapi ulama kalian berkurang. Di zaman sahabat bisa dikatakan semuanya ulama. Masya Allah. Semuanya murid-murid Rasul alaihi salatu wassalam. Atau mayoritasnya ulama. Generasi kedua juga demikian. Generasi ketiga juga demikian. Tetapi jumlahnya berkurang-berkurang. Maka dikatakan khairu ummati qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Karena orang-orang berilmunya semakin berkurang. Para sahabat semakin berkurang. Sebagian mereka wafat, diwafatkan, diwafatkan. Demikian pula seterusnya akan semakin berkurang orang-orang yang berilmu. Maka aku tidak berkata, ma aqulu sana amtar min sana. Aku tidak berkata tahun yang ini lebih banyak hujannya daripada yang itu. Dan aku tidak menyatakan al-imamu khairun min imam. Imam yang dulu lebih baik atau yang sekarang lebih baik daripada yang itu. Aku tidak membandingkan antara penguasa atau hujannya. Walakin ulama ukum yadhabun. Ikhwan ibnina azakumullah. Dan ini, fama zala syarru yazidu fil ummah. Maka kejelekan-kejelekan seperti ini selalu bertambah pada umat. Semakin dekat dengan sumbernya, semakin jernih airnya. Sahih? Ketika lihat di sumber mata airnya, masya Allah, jernih, bening. Tetapi semakin jauh, beningnya semakin berkurang. Walaupun masih bening dibandingkan dengan yang di kota. Ya. Tapi semakin kesini, semakin kotor, berakhir dengan coklat airnya, sampai di kota jadi hitam. Wahakada barakallahu fikum. Ketika semakin dekat dengan sumbernya, yaitu Rasulullah SAW, maka semakin jernih agama, bersih, bersinar. Di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, di zaman para tabi'it tabi'in. Sampai setelah itu semakin jauh, semakin pudar, semakin redup cahayanya, semakin redup cahayanya. Bukan agamanya yang salah, tetapi orang-orangnya yang tadinya banyak orang berilmu menjadi terbalik. Lebih sedikit orang berilmunya, lebih banyak orang bodohnya. Lebih sedikit orang yang taatnya, lebih banyak orang yang menyimpangnya. Sebagaimana digambarkan tadi, apa gambaran-gambarannya? Gampang-gampang bersaksi, gampang-gampang bersumpah. Padahal tidak diminta persaksian, tidak diminta sumpah. Demikian pula mereka berkhianat pada amanah. Demikian pula mereka menggampangkan nazar dalam keadaan tidak menepatinya. Dan mereka lebih mengejar dunia. Muncul di tengah-tengah mereka orang-orang gemuk yang hanya mengejar dunia, mengenyangkan dunia, memuaskan perutnya dan apa yang di bawah perutnya. Barakallahu fikum. Man yadmanu li? Siapa yang bisa menjaga atau menjamin untukku apa yang ada di antara dua jenggotnya dan apa yang ada di antara dua pahanya, aku jamin dengan jannah. Mulut dan kemaluannya. Ikhwan ibn a'azzamullah, mulut maknanya ucapan-ucapannya dan juga apa yang masuk ke mulutnya. Barakallahu fikum. Apalagi ada riwayat yang disebutkan yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka adalah butunakum au butunukum. Perut-perut kalian dan apa yang di bawah perut kalian. Ini syahwat-syahwat. Ikhwan ibn a'azakullah, lihatlah mereka yang bertikai, berperang, menumpahkan darah, berbuat zalim, berdusta, kadzab, berkhianat, dan seterusnya. Apa yang dikejar? Apa yang dikejar oleh mereka sampai berdusta, sampai berkhianat, sampai membunuh, sampai apa yang dicari? Urusan perutnya dan urusan kesenangan syahwatnya. Hanya itu yang dicari oleh mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu semakin zaman, semakin jauh dari kenabian, semakin jauh dari sumbernya, dan berarti semakin dekat hari kiamat, semakin parah, semakin parah. Na'udzubillah min dzalik. Hatta dhahara asy-syirku wal bid'ah, hingga muncullah kesyirikan dan kebid'ahan. Fi katsirin minhum, di kebanyakan mereka. Kita enggak akan bicara kalau itu pada orang kafir, tapi pada orang yang mengaku muslimin, mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Ternyata di tengah-tengah mereka, di tengah kaum muslimin atau yang mengaku muslimin, terjadi kesyirikan-kesyirikan, terjadi kebid'ahan-kebid'ahan. Hatta fi man yantasib ilal ilmi, bahkan pada mereka-mereka yang menisbatkan diri pada ilmu. Menisbatkan diri pada ilmu artinya sebagai juru dakwah, alim, pengajar, orang yang dianggap ulama, orang yang dianggap berilmu, itu yang tasib ilal ilmi. Wa yatasaddar lit-ta'lim wat-tasnif, bahkan orang yang yatasaddar lit-ta'lim, yang memajukan dirinya untuk mengajar, untuk menulis dan seterusnya, terjadi di tengah mereka perbuatan-perbuatan tersebut, kesyirikan-kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, dan masih dianggap sebagai ulama. Oh, mereka ulama tapi mengajarkan kesyirikan. Oh, mereka orang-orang yang memiliki ilmu syariat, ternyata mengajarkan kebid'ahan-kebid'ahan. Ila akhirih. Tayyib. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Sesungguhnya sebelum masuk kepada hadis berikutnya, apa kaitannya hadis ini dengan bab? Babnya kan tentang masalah sumpah. Bab maja'a fi kathratil halaf. Nah, sudah disinggung kemana sungguhnya kalau perhatian. Dalam masalah yashhaduna wala yustashhadun, biasanya bersaksi itu diiringi dengan sumpah. Dari dulu sampai hari ini, kalau ada saksi-saksi di pengadilan misalnya, disumpah apa enggak disumpah? Disumpah. Kamu benar-benar menyaksikan, ya. Siap disumpah? Siap. Ucapkan, ikuti kata-kata saya. Walaupun enggak harus Quran ditaruh di kepalanya. Pada pengadilan biasanya begini. Ucapkan kata-kata saya. Wallahi, watallahi, wabillahi. Tapi tiga sumpah dengan ta, dengan ba, dan dengan waw. Wallahi, watallahi, wabillahi. Biasanya berdekatan. Ditambah lagi dengan riwayat ini. Sumpah dengan saksinya berkejar-kejaran. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kita baca yang lebih menjelaskan maksud hadis yang sebelumnya. Wafihi an ibni mas'udin. Wafihi ay fi sahih. Dalam sahih juga. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW berkata, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ini yang saya katakan kemarin di antara lafadznya khairun nas, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Thumma yaji'u qawmun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Kemudian datang satu kaum yang persaksiannya mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Bagaimana itu? Persaksiannya mendahului sumpahnya, sumpahnya mendahului persaksiannya. Sepertinya bertentangan antara yang pertama dengan yang kedua. Tetapi itu barakallahu fikum diungkapkan untuk menunjukkan terlalu gampang bersumpah dan bersaksi dan berkejar-kejaran antara sumpah dengan saksinya. Seperti gambaran seorang penyair, mikarin, mifarin, mukbilin, mudbirin, ma'an. Itu juga enggak mungkin kan? Mikarin, mifarin, mukbilin, mudbirin, ma'an. Maju, mundur, ke depan, ke belakang, dalam satu waktu. Mungkin apa enggak mungkin? Enggak mungkin. Tapi itu gambaran betapa lincahnya mereka dalam berperang. Mikarin, mifarin, mukbilin, mudbirin, ma'an, kajulmudi sakrin hatta usailu min ali. Seperti bongkahan batu yang besar yang turun dari gunung. Cepatnya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, persaksiannya mengalahkan sumpahnya, dan sumpahnya mengalahkan persaksiannya. Saking mereka banyak bersumpah dan banyak bersaksi. Qala Ibrahim, kanu yadribunana ala syahadati wal ahdi wa nahnu sighar. Kata Ibrahim, seperti An-Nukhai rahimahullah, mereka dulu memukuli kami kalau kami bersaksi dan kalau kami bersumpah. Yani mereka, orang-orang tua kami dulu, memukuli kami. Kalau kami wallahi, dipukul. Cemret, kenapa? Siapa nyuruh sumpah? Dipukul. Ketika aku bersumpah, ketika aku bersaksi, wallahi aku bersaksi, dipukul. Jangan gampang-gampang bersumpah. Jangan gampang-gampang bersaksi. Yadribunana ala syahadati wal ahad wa nahnu sighar, ketika aku masih kecil. Demikian dinukil dalam syarah Sahih Muslim. Bahkan dalam Sahih Muslimnya. Qultu wa hadhihi halu man sarafa raghbatuhu ila ad-dunya wa nasiya al-ma'ad. Ini adalah keadaan orang-orang yang raghbahnya, keinginannya, harapannya hanya dunia, mencari dunia. Wa nasiya al-ma'ad, dan lupa tempat kembali. Lupa tentang kehidupan abadi, yaitu di akhirat kelak. Fa khaffa amru syahadati wal yamin. Maka bagi mereka enteng, ringan amru syahadah wa amru yamin. Indahu, di sisinya, tahammulan wa adaan. Enteng bagi mereka bersumpah dan bersaksi. Tahammulan wa adaan. Apakah ketika mengucapkannya atau ketika menunaikannya, mengentengkan. Mengucapkannya enteng. Gampang-gampang bersaksi, gampang-gampang bersumpah. Baik. Adaan. Sudah bersumpah. Apakah diwujudkan? Itu juga mereka mengentengkan. Yani tidak gampang atau tidak menepatinya dan mengentengkan dalam urusan menepatinya. Liqillati khawfihi minallah. Karena kurangnya rasa takut mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adam mubalatihi bidalik. Dan karena kurangnya perhatian mereka dalam masalah itu. Maka dari sini cocoklah dengan pembahasan bab. Bab kathratul halaf. Bab tentang banyak-banyak sumpah. Wa hadha huwal ghalib 'alal aktsar, dan inilah yang terbanyak atau yang banyak terjadi di kebanyakan manusia. Bukan zaman para sahabat, bukan banyak zaman tabi'in, bukan tabi'it tabi'in. Kata Nabi, sebaik-baik generasi adalah sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Kemudian setelah itu muncul yang begini. Yang gampang-gampang sumpah, gampang-gampang bersaksi. Allahul musta'an. Fa idza kana hadza qad waqa'a fi sadri al-awwal fa fi ma ba'dahu akthar wa bi'ad'af. Kalau yang seperti ini terjadi di zaman pertama, terjadi atau enggak terjadi? Terjadi walaupun sedikit. Terjadi walaupun dipukul. Karena tadi disebutkan dalam asarnya, dalam hadisnya disebutkan wa kanu yadribunana 'ala syahadati wal 'ahdi. Mereka bahkan memukuli kami kalau kami gampang-gampang bersumpah atau bersaksi. Maka kalau di zaman pertama saja terjadi, fa fi ma ba'dahu aktsar bi ad'af, maka yang setelahnya lebih banyak lagi berlipat-lipat kali. Fakun minan nasi 'ala hadar. Maka hendaklah engkau berhati-hati dari manusia. Qala Ibrahim, qala Ibrahim huwa an-Nukhai. Ibrahim an-Nukhai. Kanu yadribunana 'ala asy-syahada wal 'ahd wa nahnu sighar. mereka memukuli kami atas syahadah ila akhirih, wa dzalika likatsrati ilmi tabi'in, dan ini karena banyaknya ilmu mereka para tabi'in. Karena yang memukuli beliau di zaman beliau kecil adalah para tabi'in berarti. Wa quwwat imanihim wa ma'rifatihim bi rabbihim, menunjukkan kalau mereka para tabi'in ini kuat imannya dan kuat keilmuannya dan rasa takutnya kepada Rabb mereka. Jangan sembarangan bersumpah-sumpah. Wa qiyamihim bi wadhifatil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan juga bagaimana mereka menegakkan wadhifah tugas mereka untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Li'annahu min afdalil jihad, karena itu termasuk sebaik-baik jihad. Wa la yaqumud din illa bihi, dan agama enggak akan tegak tanpanya. Wa fi hadza ar-raghbatu fi at-tamrin as-shighar 'ala ta'ati rabbihim. Dari sini kita mendapatkan faedah ar-raghbah fi at-tamrin as-shighar, anjuran untuk mendidik anak-anak untuk mentaati Rabb mereka. Wa nahyihim 'amma yadurruhum, dan melarang mereka dari perkara-perkara yang akan merusak mereka. Di antaranya jangan gampang-gampang sumpah. Bahkan tidak mengapa untuk dipukul dengan pukulan ghairu mubarrih, pukulan yang mendidik. Jangan gampang-gampang sumpah. Siapa yang nyuruh kamu sumpah? Kamu tidak diminta disumpah, dan kamu tidak disuruh untuk bersumpah. Jadi antara perkara yang makruh, perkara yang jelek adalah bersumpah dalam keadaan tidak diminta sumpah. Kalau di pengadilan diminta sumpah, ya silakan. Tetapi kalau tidak diminta sumpah, ngapain kita sumpah? Barakallahu fiikum. Wa dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah orang yang merasa paling tawadu itu adalah orang yang sombong? Naam. Orang yang merasa paling tawadu, dia orang sombong. Orang yang tawadu, bahkan tidak merasa kalau dirinya paling tawadu. Orang yang tawadu, bahkan sangat takutnya dengan dosa-dosanya, kekurangan-kurangannya, kesalahan-kesalahannya. Para ulama, wahum mutawadu'in, masya Allah, orang yang ahlu tawadu. Tetapi mereka berkata, sungguh demi Allah, kalau saja dosa itu ada warnanya, aku enggak akan berani keluar rumah. Kalau ada warnanya pada tubuhku, aku enggak berani keluar rumah, aku malu. Ulama, apa kesalahannya? Apa dosanya? Kalaupun sebagai manusia ada, tetapi kita akan husnudzan jauh lebih sedikit dari kita semuanya. Tetapi mereka sangat takutnya dan malu. Malu kepada Allah dan malu kepada manusia. Kalau saja ada warnanya pada wajahku, niscaya aku enggak akan berani keluar rumah. Barakallahu fikum. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, sungguh yang paling sulit bagiku adalah memperbaiki niat. Aku ingin bersikap ikhlas, tetapi selalu godaan riya itu muncul. Wa huwa imam ahlus sunnah. Maka siapa yang merasa lebih tawadu daripada Imam Ahmad rahimahullah? Bagaimana menjawab syubhat bolehnya maulid Nabi dengan puasa di hari Senin? Karena hari itu aku dilahirkan padanya. Lah kemisnya? Karena apa? Barakallahu fiikum. Diriwayatkan dengan jelas dan kalian sudah baca hadisnya dalam Bukhari dan Muslim, dalam Umdatul Ahkam. Rasulullah menyatakan puasa 3 hari atau puasa sehari dan berbuka 2 hari. Enggak bilang Senin Kamis. Yang ketiga, atau puasa sehari, berbuka sehari. Demikian pula lafaz-lafaz Senin Kamis, tidak semuanya ada kalimat karena aku dilahirkan di sana. Barakallahu fikum. Sehingga tidak berkait dengan masalah merayakan, dan tidak berkait dengan masalah kita harus merayakan karena Nabi merayakan. Kalau mau pakai dalil itu, in sahha, saya enggak tahu riwayat yang mereka bawakan sahih atau dhaifnya. Kalaupun itu sahih, saya akan katakan kalau gitu kamu puasa pada 12 Rabiul Awal tahun fil 571 Masehi. Hah? Puasa dong. Nabi enggak mengadakan perayaan, Nabi puasa. Sedangkan kalian bukan puasa, bikin perayaan-perayaan yang terlalu besar, bahkan ditambah dengan kemaksiatan di dalamnya, ada pasar mulutnya, di dalamnya ada yang menebak nasib dengan gelatik, ada yang jual cincin jimat, dan ada gong sekaten yang kemudian debunya dijadikan rebutan di malam pelal. Apa itu disunahkan? Barakallahu fikum. Sehingga kalaupun mau pakai hadis itu, ya puasalah. Silakan. Dan puasanya jangan sehari. Setiap Senin. Ayo. Bagus kalau setiap Senin. Sama Kamis diiringi. Rasulullah SAW hanya berpuasa, tidak lebih. Tidak mengundang para sahabat ke rumahnya. Kemudian menyanyikan panjang umurnya. Barakallahu fikum. Enggak juga membaca puji-pujian pada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang disuruh adalah bersolawat, memperbanyak solawat. Barakallahu fikum, khususnya di hari Jumat. Assalamualaikum.